وفي لدن لدني قل وفي قدني وقضن الحذف أيضا قد يفي اسم وعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرق وقرن وعدن ولاحق وشق من وهيلة ووشق واسما أتى وكنية ولقبا وأخر ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفض وأسد وذو ارتجال كسعد وأود وجملة وما بمز ركبا ذا إن بغني وهي تم أعربا وشع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم مذاك عمو عيط للأقرب وهكذا ثعلة لثعلب ومثله برة لما بره كذا فجار علام للفجرة مذا لمفعل مذكر أشر بذي وذي تيت على الأنثى اقتصر وذاني تاني المثنى المرتفع وفي سواه زينتين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو مع واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنا لك انطقا أو هنا موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل متاله أوليه العلامة والنون إن تشد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطق باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نذر وقع ومن وما وأن تساوي ما ذكر وكذا ذو عند طي شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعد وصل على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن للذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ولم تضف وصدر وصها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي إن يستطل صن وإن لم يستطل فالحذف نزل وأبوا أن يختزل إن صلوح الباقين وصف المؤمن والحذف عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن انتصب بفعل مضمر بفعل أو وصف بفعل أو وصل كمن نرجو ياب كذا كحذف ما بوصل خفض كأنت قض بعد أمن من قضى كذا الذي جر بما الموصول وجر كمر بالذي مرت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقد فلمة عرف فقل فيهن من وقد زاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطراب كبنات الأوبر كذا وقلت النفس يقيس السري وبعد الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذئل ذا وحذف سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب كالعقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أو جب في غيره ما قد تنحذف مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فيلغن في أسر ذاني وقس وكاستفهام النفي قد يجوز نحو فائز أن الرشد والثاني مبتدأ وذا النص خبر إن في سوى الإفراد طبق الاستقر ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذا كرفوا خبر بالمبتدأ والخبر الجزء المتم الفائدة فالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامل فارغ وإن نشتق فهو ذو ضمير مستقن وأبزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخر بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن نفد فأخبر ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد عند زيد نامرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا وروة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوازوا التقديم إذ لا ضرر فامنعوا حين يستوي الجزآن عرفا ونقرا عديمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لا ابتداء لازم صدرك من لمجدا ونحو عندي درهم والي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصير كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قديم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قلنا فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واب عين اسمه ومع كمثل كل صنيع وما صنع وقبل حال لا يكون الخبر عن الذي خبره قد أمر حضر بي العبد مسيئا وأتم تبين الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد أو مصرات شعرا ترفع كان المتلس والقبى تصيبه ككان سيدا عمر ككان ظل بتا أضحى أصبح أمس وصار ليس زال باريحا فتيا وانفك وهذه الأربع لشبه نف أو لنف مسبع ومثل كان دما مسبقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير ماض من سعيل وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سقه دم حضر كذا كسب خبر من نفي فاجئ بها متوة لا تالية ومن نسب خبر ليس صوفي وذو تمام برف يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فاتئ ليس زال دائما قوفي ولا يلي العميل معمول القمر إلا إذا ظرف نتا أو حرف جر ومضمر الشان اسما إن وقع مهم ما استبان أنه امتنع وقد تزار كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويقول القمر وبعد إن ولو كثير ذا الشهر وبعد أن تعيد ما عنها ارتكب كمثل أما أنت بر فاقترب ومن مضاريا لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم إعمال ليس عملت مدونة إن مع بق النفي وترتيب زك وسمع حرف جر أظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعدما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد جر في النكرة عملت فليس لا وقد تليلات وإذا العمل وما للات في سوى حين العمل وحذف ذر في فشا والعسقل ككان كذا وعسى لكن غير مضار لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعل خبر وحتما بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى وبعده شك انتفاء النزرا ومثل كذا في الأصح قرب وترك عن وعد الشروع وجبا كأنشأ السائق وحد وطف كذا جعلت وأخذت وعلي واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزاد موشكا بعد سخ لولق أو شقد جر إنا بأن يفعل أنفان فقد وجردا عسى يرفع مضمرا بها إذا اسم قبل قد ذكر والفتح والقصر أجز في السين من نحو عسيت أنتق الفتح زكن إن أن ليت لكن لعلك أن عكس مالك لمن عملك إن زيدا علم بأني كف ولكن ابنه ذو دغن وراعي ذا ترتيب إلا في الذي كليت فيا أو هنا غير البذي وهمز إن نفت لسد مستري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فابسر في لبنا وفي بدن سنا وحيث إن اليمين المقبلة أو حقيت في القول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فعل ألقى باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءت أو قسمي لا لما بعده بجهد من معذل فالجزى وذا يطلل في نوي قول قول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا إنه إني لا وزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سمع العدا مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر وأصلا بالحروف مطلوا إيمالها وقد يبقى العمل وجائز رفق معروفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكان وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن مدى ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تنفيه غالبا بإن ذي موصلا وإن تخفف أن فاسم واستكا والقمر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصنيفه ممتنيا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي نصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن جعلنا في ناقرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضاريا وبعد ذاك الخبر رافيا وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغ المفرد لا تبني وانصبه أو ارفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لهما له بما للنعت ذي الفصل انتمى وأعطنا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر انصب بفعل القلب جزء ابتداء عن رؤى قال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع أدحج درى وجعل الذك اعتقد وهم تعلم والتي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلهم والأمر هم قد ألزم كذا كذا تعلم ولغير الماضي من سواهم اجعل كل ما لو زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشار أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتدا إن أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفا وظن تهما تعلية لواحد ملتزمة ولرؤى الرؤيا لما ليعلم طال وفول من قبل تما ولا تجز حالا من المضاف ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن لبعض ذي فصلة يحتمل وأجري القول كظن مطلق عند سليم النحو قل ذا مشفقا إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثالثي كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكار السابق نبى أخبرا حدث أنبى كذاك خبرا بسم Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda sallama tasliman kathira. Amma ba'd, masih kita memurajah pembahasan tentang huruful jar. Terakhir sampai wastu'min asma. Moga terjadi, itu sudah belum? Sudah. Sekarang syabbih bikafin, syabbih bikafin wa biha ta'lil qad yu'na wa zaidan li tawkid wa rad. Ya. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, syabbih bikafin wa biha ta'lil qad yu'na wa zaidan li tawkid wa rad. Ya Rabbu, syabbih fil amr wa maliyuna ala sukun wa fa'ilu damir mustatirun fihi ujuban daqdiru anta. Bikafin jarun wa majrurun muta'alikun bi syabbih wa biha wa wa'atifah biha jarun wa majrurun muta'alikun bi yu'na. At-ta'lilu mubtada'un marfu'un bilibtida wa la maturafi lamma tuzahiratu ala akhirihi qad harfu taqlil yu'na fil mudari'un mabniun lil majhul wa na'ibul fa'il damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa yawad ala ta'lil wa zaidan li tawkidin warad wa wa'atifah zaidan hal mansub wa alamatu nasbihi hal mansub wa alamatu fatah dhahiratan akhiri min damirun min fa'il damir satir daka warad li tawkidin jarun majrurun muta'alikun bi warad warad fi'il madhi mabniun ala al-fathi fi'il maud mabniun ala al-fathi wa sukkina al-waqf wa fa'ilu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa yaud ila al-kaf ma'na al-bait dan serupakanlah engkau serupakan atau engkau berikan makna tashbih pada kaf dan terkadang di dan ta'lil mana ta'lil terkadang diinginkan pada makna pada kaf datang dalam kana tambahan datang kaf pada makna tambah datang kaf dalam keadaan tambahan pada taukid syarah kaf datang dengan lima makna disebutkan oleh mu'alif tiga makna pertama at-tashbih dan ini yang paling banyak dan asal contohnya Zaidun kal-Asadi yang kedua terkadang kaf bermakna at-ta'lil seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala wadhkuruhu kama hadakum ay li hidayati iyakum dan terkadang kaf bermakna zaidah li taukid seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala laisa menurut sebagian laisa kamitslihi syai'un ay laisa mislahu syai'un dan juga tambahkan pada bait syair lawahiqul aqrabi fiha kal maqaq ay fiha al maqaq ay atul dan yang keempat makna kaf adalah al isti'la contohnya seperti ucapan sebagian mereka kaifa asbahta qala ka khairin ay ala khairin dan ini sedikit dan ada mengatakan kaf di sini dengan makna alba ay bi khairin dan dikatakan pula seperti pada ucapan mereka kun kama anta maknanya kun kama ladzi anta alaihi yang dikatakan maknanya adalah kun kasyakhsil ladzi wa anta yaitu maknanya jadilah engkau pada yang akan datang seperti menyerupai engkau yang telah lalu. Dan yang kelima, tambahkan dalam, tambahkan oleh Musyam dalam Al-Mughni, yaitu kaf bermakna Al-Mubadarah, yaitu apabila Al-Mubadarah, yaitu apabila bersambung dengan ma. Contoh, salim kama tadkhul, soli kama yadkhulul waqt. Dan Ibn Qabas dan Sirafi menyebutkan wahuwa gharibun ziddan. Dan mungkin ini diarahkan kafnya sebagai zaidah dan maknya masdariyah waqtiyah. Ai salim waqta dukhulika wa salli waqta dukhulis shalah. Maka dengan ini bermaknalah al-mubadarah. Sebelum itu kita mau perjelas tentang i'rab ayat sebelumnya ya. Wa qad taji mawdi'a ba'din wa 'ala kama 'ala mawdi'a 'an qad ju'ila. Kalau wa qad taji jelas ya i'rabnya, wa qad taji mawdi'a ba'din wa 'ala, kadang 'an datang pada tempatnya ba'd dan 'ala, ah, yang setelahnya kama 'ala mawdi'a 'an qad ju'ila. Tadi sudah disebutkan i'rabnya cuma belum sempurna. Kafnya di situ kaf al-jarah, kaf jarah. Maknya masdariyah. Maknya apa? Ma masdariyah. Kemudian disebutkan ala i'rabnya sebagai apa? Mubtada qusida lafdhu mawdi' dharf apa? Makan. Dan yang mudhaf al-mudhaf ilaih qusida lafdhu. Ah, qad ju'ila ini jumlah fi'liyah sebagai apa? Khabar dari ala. Sebutkan Al-Azhari dalam tamrin, kata beliau, wa jumlatul mubtada wal khabar, jumlah mubtada dan khabar, yaitu ala qad ju'ila, silah ma'al masariyah, itu sebagai silahnya ma'al masariyah, silahnya ma'al masariyah. Wal kathir wasluha bil jumalil fi'liyah, hanya saja yang paling banyak, yang lebih sering ya. Ma ini silahnya berupa jumlah fi'liyah, itu yang sering. Adapun datangnya silah bagi ma dalam bentuk jumlah ismiyah itu jarang, seperti dalam contoh ini kama ala mawdi'an qad ju'ila. Kemudian wal mausul wasilatuhu, mausul dan silahnya, mausulnya ma dan silahnya, itu jumlah silahnya. Fi mawdi'i jar, pada mahalnya jar dengan kaf. Takdirnya wa qad taji'u an fi mawdi'i ba'din, wa qad taji'u an fi mawdi'i ba'din wa mawdi'i 'ala ka ja'li 'ala fi mawdi'i an, ka ja'li 'ala fi mawdi'i an wa qad taji'u an fi mawdi'i ba'din wa mawdi'i 'ala ka ja'li 'ala fi mawdi'i an. Jadi jumlah ya, silah bagi ma bentuknya ismiyah itu jarang, seringnya silah bagi ma jumlah apa? Fi'liyah. Kemudian syabbih bikafin wa bihat ta'lilu qad yu'na wa za'idan li tawkidin wa rad. Syabbih bikaf, syabbih, serupakanlah dengan kaf. Zaidun ka al-asadi, Zaid seperti asad, serupakanlah dengan kaf. Wa bihat ta'lilu qad yu'na, dengan kaf terkadang dimaukan makna ta'lil. Wa zaidan li taukidin warad, dan juga kadang kaf datang sebagai tambahan untuk taukid. Ya, tadi sudah dijelaskan ya maknanya dan juga contoh-contohnya, bahkan ada penambahan. Iya, ada lima ya tadi ya jadinya. Ya. Di sini disebutkan tiga. Ya mungkin di sana ada mana yang lain. Tapi yang paling sering dari makna kaf adalah tashbih, itu yang paling banyak, paling sering. Yang lainnya jarang. Ta'lil juga agak jarang. Ada seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian demikian pula zaidah, jarang. Seperti pada sebagian ataupun pada ayat laisa kamitslihi syai', sebagian mengarahkan kafnya untuk silah taukid. Tapi yang Allah alam lebih tepat di situ misal dibawa kepada makna zat ataupun sifat. Sehingga kafnya bukan zaidah. Kafnya bermakna tashbih. Ya, lanjutkan. Wastu'mil asman wa kadha'an wa 'ala min ajli dha 'alayhima min dakhala. Wastu'mil asman wa kadha'an wa 'ala min ajli dha 'alayhima min dakhala. Al-waw harfun ustu'mila fi'lun madhin bunya lil majhul. وفاعله ضمير ونائب فاعل ضمير موصل فيه جوازا تقديره ويعود الى الكاف الذي في بيت القبلة. اسمان حال لنائب فاعل منصوب عن اسم الفتحه. وكذا عن وعلى الواو حرف عطف كذا جار مجرور متعلق باستعمل عن وجار مجرور متعلق بمحذوف خبر an wa ala an kusida lafduhu mutara'un al wawu harfatin ala matufala an min ajli dha alayhima min dakhala min jarun wa jurun muta'alik bi dakhala ajl min harfi jarin ajli majur bi min wa dujari al-qasr wa mudhaf dha ism al-isharah alayhima jar majrur mabni ala sukun fi mahalli jarin mudafun ilayh alayhi ma jar majrur muta'alliq bi dakhala min mubtada'un marfu kusida lafdhuhu mubtada dakhala fi'lun madin mabniun ala al-fathhi wa fa'iluhu dhamirun musan fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila min wal alif lil itlaq والجملة الفعلية في محل رفع خبر. Dan terkadang kaf digunakan sebagai isim, dan juga an dan ala digunakan sebagai isim juga. Oleh karena itu min terkadang masuk ke atas keduanya. Kaf digunakan sebagai isim itu sangat jarang, sebagaimana dalam bait atantahuna walayan hadha yushatotin kata'ni yadhu fihi zaitu wal futulu. Kata'ni sebagai fa'il bagi yanha, dan ditakdirkan nithlu ta'ni. Kemudian yang semisal dengan kaf juga adalah Dan si bawah tidak menetapkan kaf sebagai isim. Kemudian di antara yang serupa dengan kaf sebagai isim adalah ala dan an. Ala dan an. Ketika ala dan an dimasukkan oleh min. Dan ketika itu maka ala bermakna fauq dan min bermakna janib. Contohnya seperti dalam bait qadat min alaihi ba'dama tamma zimuha tasilu an qaidin bazaiza majhali. Yakni khodat di sini bermakna fauq. Amin. Ala di sini bermakna fauq. Kemudian contoh untuk an itu walaqad arani lirrimahi dari atan min an yamini taratan wa amami, dan makna min an yamini yaitu min janibi yamini. Kemudian ومذ ومذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذدعا. Ya, fadal, barangkali mau dua sekalian enggak apa. وإن يجر في مضي فكمنهما في الحضور معنى في السب. ومذ ومذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذدعا وهو عاطفة مذ قصد لفظ مبتدا الواو عاطفة منذ معطوف على مذ اسمان خبر مبتدا مرفوع ونظر في الألف نيابة على الضمة لأنه اسم المثنى حيث ورف تعلق بمحذوف صفة لإسمان ورفع فعل والألف فاعل ضمير متصل مبني على السكون ظرف مبني على الضم في محل نصب متعلق بمحذوف حيث ظرف مبني على الضم في محل نصب متعلق بمحذوف صفة رفع فعل ماضي مبني على الفتح والوضع وهو مضاف والجملة مضاف إليه وهو أو عاطفة أولياء فعل ماضي مبني للمجهول مغير صيغة والألف ضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل الفعل المفعول الثاني منصوب ومدرسي الفتاة الظاهرة على آخره كالكاف جارة لقول المحذوف والجار والمجرور المتعلق المحذوف خبر المبتدأ المحذوف جئت فعل مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل مذ مبتدأ ظرف متعلق بجئت دعا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو مذ منذ dia menjadi isim ketika terletak setelahnya isim yang marfu. Ketika isim setelahnya adalah marfu, ketika dia merafakan isim atau datang setelahnya jumlah fi'liyah. Seperti contoh jitu muzda'a. Uh, Di antara keadaan mul dan mundu adalah diiraf sebagai isim, yaitu ketika terletak setelahnya isim yang marfu ataupun jumlah fi'liyah, dan terletaknya jumlah fi'liyah setelah mul atau mundu, ini yang sering. Contoh, terkadang isim yang marfu ini berupa isim nakirah, seperti kemudian ada kalanya syarat isim yang terletak setelah mul adalah dia harus berupa isim zaman, dan ada kalanya isim zaman tersebut nakirah, seperti maraituhu mul yauman atau ma'rifah ma'dudah, seperti maraituhu mul yaumul jumah. Contohnya adalah maraitu mul yauman. Kadang ma'rifah ra'aitu fi'il wal fa'il wal maf'ul mul mubtada yauman sebagai khabar bagi mul. Mudh wa mundu ismani haitsu rafa'a. Mudh dan mundu adalah dua isim. Ya, ketika keduanya merafa'kan ataupun diikuti oleh isim yang marfu'. Au uliyal fi'la ka ji'tu mudda'a. Ataupun keduanya diikuti oleh fi'il seperti ji'tu mudda'a, maka dia pun mudh ketika itu sebagai isim. Ya. Hanya saja ada syaratnya, yaitu pada isim yang setelahnya, agar isim tersebut ataupun isim yang marfu tersebut adalah apa? Isim zaman. Ya, harus berupa isim zaman. Kemudian makna dari isim zaman itu apa? Maknanya apa? Maknanya min atau fi? Hah? Kalau isim zamannya itu apa? Untuk waktu yang lampau maka bermakna min. Maraituhu mud yaumul khamis ataupun yaumul senayan atau yang semisal itu. Min maknanya. Kalau isim zamannya untuk waktu sekarang maka mud ataupun mundu bermakna fi. Ya, fi. Maraituhu mud yaumina. Ya, ini fi yaumina. Ya. Kemudian terkait dengan i'rabnya mudh dan isim marfu setelahnya, ada berapa pendapat di sana? Ada 4 pendapat. 2 pendapat milik orang Basrah, 2 yang lainnya milik orang Kufah. Apa itu 2 pendapat dari pendapatnya orang Basrah? Yang pertama, pendapatnya siapa? Al-Farisi, yaitu yang menjadikan mudh atau mundu dalam i'raban sebagai apa? Mubtada. Dan yang setelahnya isim marfu sebagai khabar. Apa takdir makna mud ketika itu? Amadu dzalik. amadu dzalik. Ya. Amadu dzalik. Yauman, amadu dzalik yauman. Ya. Kemudian yang kedua apa? Siapa Ibnu Jinni yang i'rab mud sebagai apa? Khabar muqaddam. Apa takwilan maknanya? Ya. Baina bainahu wa baini wa baina liqaihi yauman. Ya. Kemudian dua pendapat yang lain adalah pendapatnya siapa? Orang Kufah yang mereka mengatakan asal dari mundu adalah apa? Min dan du. Ya. Kenapa bisa menjadi mundu? Prosesnya apa dulu? Dibuang apa? Wawunya. Jadi min du. Setelah itu apa? Di proses keduanya apa? Di dhamma apa mimnya? Ya. Maka menjadi mundu untuk itba. Ya. Asal katanya apa berarti? Mindu huwa yauman. Ini minalladhi huwa yauman. Ya. Berarti yauman i'rabnya sebagai apa? Maraituhu wa yauman khabar dari apa? Mubtada mahdhuf. Yang mana jumlah mubtada khabar ini sebagai apa? Silah bagi ya bagi dhu itu yang sudah dilebur bersama min. Kemudian yang kedua apa? Aslinya kan min idza. Ya, min idza madha. Maka isim yang marfu setelahnya diiras sebagai fa'il. Iya. Nah, itu sudah lewat ya. Ya, kemudian apabila datang setelah mudal mundu jumlah, maka seringnya adalah jumlah apa? Fi'liyah. Kadang juga datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya. Apa contohnya? Ya, kalau disebutkan dalam contoh ini, jitu mudda'a. Yang kemarin sudah kita sebutkan apa contohnya? Mazalat. Ada yang hafal enggak? Ataupun maziltu. Mazalat ya. Mazalat mud aqadat yadahu izarahu. Mazalat mud aqadat yadahu izarahu. Ataupun juga kadang dalam bentuk jumlah ismiyah. Contohnya apa? Maziltu abghi al-mala mud ana yafi' mud ana yafi'. Ya. Sebagai apa i'rabnya? Berarti di situ mud ataupun mundunya sebagai dhorof. Amilnya apa? Amilnya adalah fi'il atau selain fi'il yang dia beramal seperti amalnya fi'il. Nah, itu kan? Dhorof. Mabni ala sukun fi mahali nasbin. Amilnya adalah fi'il yang setelahnya ataupun apa yang dia bermakna ataupun beramal seperti amalannya fi'il. Seperti ana yafi' yafi' jim fa'il. Ya. Paham ini? Mana mud dan mund usmani haitu rafa'a au uliyal fi'la kajitu mudda'a. Ada yang mau disampaikan? Bisa kan membedakan antara mud yang dia merupakan isim dengan yang lain yang dia apa huruf ya, ya kalau istilahnya majrur berarti apa huruf itu saja. Kalau istilahnya marfu maka dia seperti sebagai ya sebagai isim ya. Isim huruf ya bisa juga dia sebagai tadi kan mubtada isim aja lebih umum ya. Kemudian yang setelahnya wa in yajurra fi mudiyin fa kamin huma wa fil huduri ma'na fistabin. وإن يجر في مضي فكمنهما وفي الحضور معنى في استد وإستنافية إن شرطية يجر في المضارع في الشرط وألف اثنين في محل رفع فاعل في مضي جار مجر متعلق بيجر فكمن فا لجواب الشرط كمن جار مجر كمن جار مجر متعلق محذوف خبر مقدم هما ضمير منفصل مبتدا مؤخر وفي الحضور waw istinafiyah fil hudud jar wa majrur mutaalliq bi qawlihi istabin ma'na maf'ulun bihi muqaddam listabin wa ma'na mudhaf wa fi qusid lafdhuhu mudhafun ilayh istabin fil amr wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta ma'na al bait apabila mud dan mundu menjarkan pada isim yang bermakna madhi maka mud dan mundu mengandung makna min dan apabila mengejarkan pada isim bermakna hadir maka keduanya mengandung makna fi yang contoh menjarkan yang mengandung makna madhi ma ra'aituhu mudhi yawmil jumlah yakni ma ra'aituhu mundu ma ra'aituhu mudmin yawmil jumlah ma ra'aituhu min yawmil jumlah dan bermakna fi ma ra'aituhu mudh yawmina yakni ma ra'aituhu mudh yawm fi yawmina. Wain yajuru fi mudin fakamin huma fil huduri ma'na fis sabin. Apabila mud dan mundu mengejarkan waktu yang lampau maka dia seperti min, yakni bermakna min ibtidaiyah. Adapun kalau waktu yang dijarkannya adalah waktu hadir maka dia bermakna fi. Oh ya, dua makna ini dari apa? Min dan fi, ya ketika dia datang keduanya sebagai huruf jar ya. Kalau yang selanjutnya marfu, mana sudah lewat tadi amalu dalik atau baini wa baini liqaihi. Kemudian wa ba'da min wa an wa ba'in zidama falam ya'uq an amalin qad ulima. Bismillah. Wa ba'da min wa an wa ba'in zidama falam ya'uq an amalin qad ulima. Waw atifah ba'da zarf mansubun bil fathati adh-dhahirah ala akhirih muta'alliqun bi qawlihi zida al-ati min qusida lafzuhu mudafun ilayh na'am wa an wa ba'in ma'tufani ala min zida fi'l ma'ud مغير الصيغة وفاء ونائبها ما قصد لفظه نائب الفاعل فلم فاء عاطفة لم نافية جازمة يعق فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما عن عمل جار ومجرور متعلق بيعق بيعق قد حرف تحقيق علم فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما قد علم ونائب فاعله علم نائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى عمل والجملة الفعلية في محل جر صفة لعمل معنى البيت dan ditambahkan setelah min dan an dan ba ma maka tidaklah ia menghalangi dari beramalnya sebagaimana yang telah diketahui. maka tidaklah ia menghalangi dari amalannya yang telah diketahui. Di sini musannif menjelaskan bahwasannya bolehnya ditambahkan setelah ma, terkadang ditambahkan setelah ma, setelah min an ba ma zaidah, maka dia tidak menghalangi dari beramalnya, dari beramalnya bin zaidah tersebut, dari beramalnya min an ba tersebut, amalnya menjarkan isim setelah. Contohnya ucapan Allah Subhanahu wa taala mimma, contoh min mimma khafiatihim, contoh mimma khafiatihim uqriku, mimma jar wa majrurun muta'alliqun bi uqrik. Min harf jar ma zaidah, atau disebut dengan silah li taukid, silah atau taukid. Khafiatihim majrurun bimin wa alamatu jarihi al kasrah wa huwa mudaf. Naam, wal ha dhamirun muttasil mudafun ilayhi, wal mim alamatul jama', ukuriku fi'lun wa fa'il. Fi'lun wa naibu fa'il ukuriku. Dan contoh ukuriku fi'lu ma'ud mughayyaru shighah wa wawul jama'ah naibu fa'ilihi, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'il. Mimma khati'atihim al-jar wal majrur muta'alliqun bi ukuriku. Ukuriku. Dan contoh an qawluhu ta'ala amma qalilil la yusbihunna nadimin, amma jar wa an harfu jar ma zaidah qalilin ayna ma silah atau au taukid au taukidin qalil majrurun bi an la yusbihunna la mubtida la waqi'ah fi jawabil qasam yusbihu fi'lu mudhari min akhwati kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa nunun niswah wa nunut tawkid wasmuhu dhamirun mustatirun fihi jawazan واسمه ضمير مستتر يعني واسمه الواو محذوفه من الواو محذوفه مرفوع نادمين والنون للتوكيد نادمين خبر يصبح منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم dan contoh ba ma yang ditambahkan ba fabima rahmatim minallahi lintalahum fa altifah ba harfu jar ma silah au lit au taukidin rahmatin majrurun biba minallahi jar wa majrurun muta'alliqun bi rahmah bilinta minallahi jar wa majrurun muta'alliqun bi linta bi linta jar wa majrurun sifah li rahmah muta'alliqun bi mahdhufin sifah li rahmah linta fi'lun fi'lun wa fa'il lahum jar wa majrurun muta'alliqun bilinta wa ba'da min wa an wa ba'in zida ma fa lam ya'uqan amalin qad 'ulima ya setelah min dan an dan juga ba kadang ditambahkan ma dengan ditambahkannya ma setelah min an dan ba ini tidak menghalangi amalannya apa min an dan ba yang sudah maklum amalannya yaitu amalul jar harusnya disebutkan kenapa masuknya apa ma ini tidak menghalangi amalannya min an dan ba apa alasannya karena masuknya ma pada min an dan ba tidak menghilangkan kekhususannya yaitu masuk kepada isim isim isim ya bukan isim isim mufradnya bukan jumlah ya sehingga tetap dia beramal. Ini tadi amma qalilin la yusbihunna nadim la yusbihunanna. Ya, ada pertemuan tiga nun dibuang salah satunya yusbihunna. Ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada apa? Wawu dan sukunnya pada nun dibuang makanya yusbihunna. Jadi isimnya mahdhuf sudah terganti dengan dhammah. Dhammah itu mewakili wawu yang dibuang. Ya. Kemudian juga tanda rafanya dibuang. Sudah lewatkan ini ya. Kemudian wazida ba'da ba wal kaf fa kaf wa qatalihi ma wajarun lam yukaf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa ta'ala wazida ba'da ruba wal kafu fa kaf wa qatalihi ma wajaru lam yukaf. وزيد واو استئناف يزيد في الماضي مبني للمجهول مبني على الفتح لا ما علم من الاعراب ونائب الفاعل ضمير مستتر ضمير مستتر في جواز تكبير هو يعيد الى ما بعد ظرف متعلق بزيد رب قصد الضاف اليه بعد مضاف اليه wakaf matufun ala rubba fakaf fakaf fi'lun madin mabniun ala fathi wa fa'ilu dhamir mustatir fi jawazan tadiru huwa ya'idu lama wa qad taliha waw istinafiyah qad harf taklil taliha fi'lun mudhari marfu litajarrudi an nasi wal jazm wa alamatu rafi adam al muqaddar ala al ya' ma'na bi al thiqal ha damir muttasil mabni al kasri fi mali nasbin maf'ulun bih mim ala matu imad wa alifu dalatun ala isnain wajar waw haliyah jarru mubtada'un marfu bil ibtida' wa alamati rafi'a dhamma dhahir ala akhiri la mahru nafin wa jazmin wa qawbin yukafu ilan mudore moga yursiga wa na'ibu fa'idha mir mustatir fihi jawajan ta'iduru wa ya'adu ila jar rukba dan kaf didatangkan ditambahkan rukba dan kaf ditambahkan ma setelah rukba dan kaf maka amalannya ditambahkan setelah ditambahkan ma setelah rukba dan kaf maka ma menahan amalannya rukba dan kaf dan jarang dan kadang datang rukba dan ma bergandengan rukba dan kaf kadang ma datang setelah kaf dan rukba dalam keadaan amalannya tidak ditahan. Contoh rukba yang bergandengan dengan ma yang menahan amalannya rukba fa innal humra min syarri al khotaya syarrul mataya kama al habitatu syarru bani tamim kama al mataya al khotaya al habitat dan contoh kaf yang berhubungan dengan ma yang menahan amalnya contoh contoh rubah yang menahan amalannya yang bergandengan dengan ma yang contoh rubah yang bergandengan dengan ma yang menahan amalannya rubah rubah jamilu al mu'abbal fihim al mu'abbal fihim wa ana jiju bainahunna al miharu rubbama al jamilu dan contoh datang rubba dalam bergandengan dengan ma dalam keadaan beramal akan tapi sedikit mawiya ya rubbata maghoratin kal wa sya'wa kal ladati bil misam kalladati dan contoh datang rupa yang berkaitan dengan ma dan keadaan dia beramal nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumuna alihi wajarimu زيد بعد رب والكاف فكف وقتليهما وجر لم يكف ditambahkan ya ma kadang ditambahkan ma setelah ruba dan kaf maka ma pun menahan amalannya ruba dan kaf faqatalihima kadang ma datang setelah keduanya ruba dan kaf dalam keadaan jar ya tidak ditahan ya tidak ditahan tetap dia beramal ya, insyaallah jelas ya. Ya, kemudian terkait dengan apa? Rubba. Ya. Enggak dijelaskan. Oke. Ya. Dia masuk kenapa? Setelah dimasuki ma dia tertahan amalannya. Ya, itu harus dijelaskan, harus disebutkan. Karena dengan masuknya ma pada rubba menghilangkan apa? Kekhususannya tidak lagi dia masuk kepada isim mufrad. Ya, membuka jalan untuk bisa masuk ke jumlah ismi ataupun fi'liyah. Kalau jumlahnya jumlah fi'liyah seringnya fi'il madin. Kenapa? Karena rubba maknanya taksir dan taklil, dan yang namanya taklil dan taksir itu yatahaqqaq. Ya, bisa terwujud pada perkara yang sudah pasti terjadinya. Tapi datang kadang setelahnya dalam bentuk apa? Fil mudhari'. Contohnya apa? Rubama dalam kiraan yang lain, rubama. Rubama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Kok bisa di sini datang setelahnya fil mudhari'? Kenapa? Karena di sini fil mudhari'nya diposisikan pada posisi fi'il madin, bermakna kepastian karena Allah SWT yang berfirman pasti terjadi. Ya. Nah, itu penting disebutkan ya, kenapa? Ya. Tapi kadang juga ya seringnya kalau dimasuki mak tidak beramal. Ya, kenapa? Karena sudah hilang kekhususannya, datang selain jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi harus sebagai mubtada khabar atau fi'il fa'il seperti biasa. Maknanya masih tetap ada taksir dan taklilnya. Ya, dalam masalah i'rab dia tidak mempengaruhi setelahnya. Seperti rubbama al-jamilul mu'abbal fihim. Al-jamil sebagai mubtada. Enggak mempengaruhi apa dia al-jamil sebagai mubtada. Nah, tapi kadang juga tetap ya kadang ini kadang ma tetap dia beramal meskipun dimasuki apa? Ma. Kalau dia beramal maka tentunya masuknya ke isim yang mufrad, iya kan? Apa contohnya? Ya, rubama dharbatin bi sayfin saqilin baina busra wa ta'natin najla. Atau yang tadi disebutkan juga sama. Ya, mufrad berarti masuknya ke isim yang mufrad. Ya, contoh maknanya kaman nasi, ya itu, kaman nasi wa lansur maulana wa na'lamu annahu kaman nasi, ini kan nasi. Ya. Ini faham ya? Jadi kenapa rubah dan kaf ketika ditambahkan padanya ma, maka ma ini menahan amalannya. Itu seringnya menahan amalannya. Dan ketika itu dia masuknya ke jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ada enggak rubah ini masuki ma dalam keadaan dia tetap beramal? Ya, masuk ke isim mufrad ada, tapi itu jarang. Kemudian wa hudhibat rubah fajarat ba'da bal wal fawa ba'da al wawi sya'ad al amal. Atau ada macam kan? Rubah mabdur batin, mabdur batin di sini ya. Saya catat di tempat yang lain, rubah mabdur batin. Mabdur batin ya. Berarti rubahnya apa? Iya, enggak ada syainya kalau riwayatnya seperti itu. Saya catat di kitab apa, rubah mabdur batin. Ya. Kalau seperti yang Anda sebutkan, berarti tidak ada syai di sini ya. Ya. Wa husifat rubba fajarat ba'da bal wal fa wa ba'da al wawi sya'ad al amal. Wa husifat wa ul atifa husifat fi'lun madhi mughayyir sighah tali ta'nis rubba qasida lafzuhu naibu fa'il fajarat fa fal atifa jarat fi'lun madhi mabni al fath wa tali ta'nis wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawazan takdiru hiya ya'ud ila rubba ba'da zarf muta'alliq bi jarat wa huwa mudhaf bal qasida lafzuhu mudhaf ilayh wa ul atifa alfa ma'tuf ala bal wa ba'dal wawi wa ul atifa ba'dal waw jar majzaraf muta'alliq bi sya'a wa huwa mudhaf al waw qasida lafzuhu mudhaf ilayh sya'a fi'lun madhi mabni ala alfa wa ul isti'nafiyah sa'a fi'lun madi mabni ala al-fathi za isim isharah mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il al-amal ataf bayan au na'at ismi isharah dan rubba dihapus maka rubba menjarkan setelah bal dan fa dan setelah waw itulah beramalnya itu sering. Dan rubba dihapus maka rubba menjarkan setelah bal dan fa maka ia tetap beramal mengejarkan setelah bal dan fa kemudian setelah waw beramalnya itu terjadinya sering. tidaklah menjarkan, tidaklah menghapus huruf jar itu boleh, dan tidaklah menghapus huruf jar dan menetapkan amalannya itu boleh, kecuali pada rubba yang datang setelah waw, dan terkadang tertera setelah penghapusannya setelah fa dan bal, dan itu jarang. Maka contoh datangnya setelah waw, waqatimul a'maki hawi al-muhtarakan, waqatimul a'maki hawil muhtarakan. Maka di sini qatim majrur birubba mahzufa setelah waw. Wa misalu ba'dal fa, maka contoh setelah fa, famisliki hubla qataraktu wa murdiin fa'alhaituhuma anzi tama fa'alhaituha anzi tama ima mahwili muhwili famisliki. Maka di sini famisliki mansub mahallan majrur lafzan dengan ditakdirkan ruba yang mahzufah, mansub mahallan dan majrur lafzan, karena jatuh sebagai maf'ulun bih dari torok. Dan contoh karena datangnya ruba yang mahzufah dengan beramal. Dan contoh setelah bal, bal baladin mil'ul fijaji fatamu kotamu la yustaro katanuhu wajahromu. Bal baladin, bal baladin, baladin jatuh sebagai mubtada, mubtada dengan mahal dan majrur lafzan dengan rubah yang mahzufa. Dan banyak terjadinya penghapusan rubah kemudian beramal setelah waw, dan jarang penjaran rubah, dan jarang dijarkannya rubah yang mahzufa, beramalnya rubah yang mahzufa tanpa didahulukan suatu apapun. Dan jarang rubah mengejarkan dalam keadaan dihapus tanpa didahulukan suatu apapun, suatu apapun huruf atau bal ataupun fa. Maka contohnya rasmidarin waqaftu fi talalih kitu aqdil hayata min jalalih. Di sini rasmin marfu mahal dan majrur lafzan dengan ditakdirkannya rubah al-mahzufa. Wa hudhifat rubah fajarat ba'da bal wal fa wa ba'da al wawi sya'ad al amal. Rubah kadang dibuang. Ya. Fajarat ba'da bal, tapi dia tetap mengejarkan. Ya, ketika datang setelah bal dan fa. Wa ba'da al-wawi sya'ad al-amal, adapun ketika dia rubba datangnya setelah wawu sya'ad al-amal, maka menyebar amalannya. InsyaAllah ini jelas ya. Jadi hukum asalnya tidak boleh untuk membuang huruf jar kemudian menetapkan amalannya secara umum. Dan di sana ada yang dikecualikan, yaitu apa? Rubba. Boleh rubba dibuang kemudian tetap dia diamalkan, mengejarkan isim setelahnya. Tapi ada syaratnya, yaitu agar didahului oleh apa? Wawu, ini yang sering didapati. Atau didahului oleh bal dan fa, ini agak jarang. Yang lebih jarang lagi, yang lebih sedikit lagi ketika apa? Tidak didahului oleh ketiganya. Selesai ya? Satu lagi. Ya. Wa qad jarru bi siwa rubbalada hazfin wa ba'dahu yura mutarida. Faqad yujar bi siwaru balada hazin wa ba'dahu yura muttarida. Wa atifa qad harfu taqlidin yujaru fi'lun mudari'un mughayyiru sighah wa na'ibu fa'ili dhamirun satirun fihi jawazun taqdiruhu wa a'idun al-ism. Bi siwa jar majrur muta'alliq jar majrur muta'alliq bi yuhdaf jar wa mudhaf rubba qasida lafdhu mudhaf ilayh lada dharfun mansub dharfun mansub wa lam tasbih al-fathah al-muqaddarah al-alif mana min dzurra ta'dzur وهو مضاف وظرف متعلق وظرف متعلق بيجر حذف مضاف إليه واو عطفة بعضه مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف وضمير هاء ضمير ضمير متصل مبني عظم في محل جر مضاف إليه يرى فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الجر يعود إلى البعض وهو مفعول الأول مطردة مفعول ثاني ليرى الجملة فعلية ومفعوليه في محل رفع خبر لمبتدأ من بيت dan terkadang ada huruf jar yang mengejarkan. Terkadang ada isim yang dijarkan dengan huruf selain rubba dalam keadaan huruf tersebut dihapus dan sebagainya berlaku sebagai hukum yang baku dan sebagainya didapati sebagai bisa dikiaskan al-haq dhamir ha kembali kepada jar kembali ke hukum asal pada huruf jar adalah tidak bisa dihapus selain rubah dan ketika huruf jar selain rubah dihapus dan tak beramal maka ada dua keadaan. Yang pertama samai, berikutnya adalah kiasi. Adapun yang samai seperti pada contoh jawaban dari pertanyaan kaifa asbahta dijawab khairin walhamdulillah. Takdirnya di situ ada huruf yang dihapus yaitu ala khairin. Atau perkataan nyair idza qila ayyun nasi syarru qabilatin asyarat kulaibin bil akufil asabi'u. Syahidnya adalah pada ucapannya asyarat kulaibin. Aslinya adalah asyarat ila kulaibin. Dan keadaan yang kedua adalah keadaan yang kiasi, yaitu yang disebutkan dalam syarah adalah ketika huruf jar yang terletak setelah kam istifhamiyah. Seperti pada contoh bikam dirhamin ishtaraita hadha. Maka dirhamin di sini majrur menurut Sibawai dan Al-Khalil menggunakan huruf jar yaitu min yang dihapus. Akan tapi menurut Az-Zajjaj di sini dirham sebagai mudhaf ilaih dari kam. Dan ini berlaku menurut mazhab Sibawai dan Khalil pada seluruh kam istifhamiyah. Ditambahkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin di beberapa tempat berikutnya yaitu pada lafzul jalalah ketika qasam. Contohnya Allahi laf'alanna kada wa kada. Takdirnya adalah Wallahi laf'alanna. Berikutnya pada contoh kai masdariyah seperti pada firman Allah Taala dalam surat Al-Qasas, faradadnahu ila ummihi kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Aslinya adalah farad, takdirnya adalah likai taqarra 'ainuha. Berikutnya pada an, huruf jar yang dihapus sebelum an. Contoh pada firman Allah Taala, awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum. Takdirnya adalah awajibtum min an ja'akum, atau awajibtum li an ja'akum. Berikutnya sebelum anna, pada contoh firman Allah Subhanahu wa Taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu walul ilm. Takdirnya adalah syahidallahu an syahidallahu bi annahu la ilaha illahu. Berikutnya pada jawaban dari pertanyaan yang mengandung huruf jar seperti yang dihapus, seperti pada contoh min aina ji'ta al-baiti. Takdirnya adalah min al-baiti. Kemudian pada contoh pada yang terletak setelah in syartiyah, contoh ucapanmu iti bi kitabin in fiqhin wa in hadithin. Berikutnya pada contoh yang diatofkan pada jumlah yang memiliki huruf yang sama seperti yang dihapus, seperti contoh wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahar. Syaitnya adalah pada firman Allah Ta'ala wa ikhtilafil laili wan nahar, dijarkan tanpa sebelumnya ada huruf jar, dikarenakan diatofkan kepada jumlah yang sebelumnya memiliki huruf jar yang sama wa fi. Qad jarru bi siwaru balada hadzin wa ba'dahu yura mutarida. Terkadang ada isim yang dijarkan dengan selain ruba. Ya, dengan selain ruba, dengan pengejar selain ruba. Dalam keadaan pengejar selain ruba ini dibuang. Kadang. Ya. Kalau ruba sudah lihat bahasanya. Selain ruba ada enggak? Kadang didapati. Ya. Wa ba'dahu yura mutarida, dan sebagian dari selain huruf jar dalam keadaan dia dibuang kemudian beramal yura muttorida, ya didapati muttorida, bisa dikiaskan. Jadi wa ba'duhu ha kembali kepada siwa rubba, huruf-huruf jar selain rubba. Kemudian disebutkan bahwasanya berkait dengan pembahasan huruf-huruf jar selain rubba yang dia dibuang kemudian ditetapkan amalannya, ada dua macam. Yang pertama sifatnya sama'i, hanya kita menukil dari mereka, orang-orang Arab. Mereka memakai demikian, kita pun pakai, tidak bisa dikiaskan. Ya. Ya, seperti ucapannya Ru'bah kepada orang yang bertanya kepadanya, kaifa suhda? Kemudian dijawab, bagaimana khairin walhamdulillah. Sehingga itu pun demikian boleh ketika ada yang bertanya kepadamu, kaifa suhda pun amsaita, boleh menjawab khairin walhamdulillah. Dikiaskan ini. Apa? Kita hanya menukil ya, seperti ini. Karena didengar ya, seperti ini dari mereka. Untuk mengiaskannya, pembuangan ini selain ini tidak boleh. Yang semisal ini juga ucapan menyair, idza qila innas syarru qabilah asyarat kulaibin. Ini asyarat ila kulaibin. Aslinya dibuang apa? Ilanya. Kemudian pembuangan yang kedua adalah pembuangan yang sifatnya mutarid. Ini terletak selara tamiznya kam yang majrur. Ya, tamiznya kam yang majrur. Sebelum apa? Tamiznya kam yang majrur. Bikam dirhamin ishtaraita hadha, bikam dirhamin ishtaraita hadha. Sini dirham adalah tamiznya kam ya. Dan dia majrur. Maka kata si bawai, dirham itu jarnya dengan min yang dibuang. Aslinya bikam min dirhamin. Meskipun ada khilaf, yang lain berpendapat bahwasanya dirham majrur karena sebab idhofahnya kam kepada dirham. Kemudian ditambahkan tadi tempat-tempat yang lainnya. Adapun tempat yang kedua dan ketiga yang ditambahkan, yakni ketika datang sebelum an dan juga anna, itu ada khilaf kan? Ya, tentunya kita bisa ini masukkan ketika kita ambil mazhab yang mengatakan bahwasanya dia contoh awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum, itu pada mahalnya jar dengan apa? Min yang dibuang. Karena di sana ada mazhab yang lain yang mengatakan bahwasanya dia pada mahalnya apa? Nasab sebagai apa? Karena apa? Ala nazail khafid. Ya. Demikian pula yang berikutnya. Ya, sebelum anna. Cukup ya. Ya, terus antum merujuk lagi kalau ada yang belum paham atau kurang paham ditanyakan. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang al-idhafah. Al-idhafah. Gimana hafalannya, mau dilanjut sekarang atau nanti aja? Ya, nanti ya, cukup. Syarat berarti ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.